Nabi urang sarerea, Kangjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Arab Quraisnya bangsana. Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabar kena di Mekah, wengi Senin tahun gajah. Rabiul awal bulana, tanggal ke-12 na, April bulan Masehi na, tanggal ke-20 na. Hari bilangan tahunna 500 cariyosna, 70 panambihna, sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal cahaya mani ngempur, di bumi nahurung mancur. Parangina Kangjeng Nabi, jati kapinuku puji, pinter tur gede kawani, sabarnya ah kasasami. Ker 4 tahun yuswana, dibersihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana, ngasihkan kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tului dadakan jeng Nabi, gancang dirapet kendei, sarta tengah raos nyari, dicapku hotamin Nabi. Nam rama Nabi kacaturken, pupusna kacariosken, basa Nabi dibobotken, dua ksasi kaunggelken. Kagenep tahun yuswana, ditilar pupus ibuna, Nabi dirorok eyangna, Abdul Muthalib asmana. Persana Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun yakin, eyang namulih kabatin. Sabada wafat eyang na, Nabi dirawat pamana, Abi Thalib kakasihna, saderek tegas ramana.